Mitra Bisnis, Kereta Api Indonesia mengurangkan jadwal perjalanan kereta listrik malam hari menuju Bogor dengan alasan tidak menguntungkan. Tapi kita tahu, aktivitas kota metropolitan Jakarta tidak pernah berhenti 24 jam, sehingga pelayanan transportasi kereta api malam hari tetap dibutuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda soal ini? Saya sangat menyayangkan ya PT Kereta Api menghapuskan perjalanan kereta api pada malam hari. Ya, artinya adalah saya menyayangkan ini bahwasanya sebetulnya ini tetap dibutuhkan, ya tetap dibutuhkan. Masih ada penggunanya walaupun sedikit. Nah, tapi kenapa kok di tengah jalan tiba-tiba PT Kereta Api menghapus? Ini menunjukkan bahwa PT Kereta Api Indonesia ataupun perusahaan di bawahnya ketika membangun perjalanan malam hari itu tanpa perencanaan yang baik atau tanpa perhitungan yang baik. Kalau sekarang mereka mengatakan penggunanya sedikit. Nah, dan jadi waktu lalu itu mereka membuat kebijakan perjalanan malam hari dasarnya apa? Jadi menunjukkan PT Kereta Api ini kan perusahaan yang tidak profesional kan? Selain itu, ada pihak berpendapat minimnya penumpang kereta api malam lantaran tidak ada angkutan umum penunjang di stasiun. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu kan itu masalahnya PT Kereta Api gitu loh ya. Kenapa mereka tidak melakukan persiapan tadi atau perencanaan tadi gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kalau misalnya kurang adanya integrasi dengan angkutan umum lain gitu ya. Ini juga kelemahannya PT Kereta Api yang selama ini tidak pernah duduk bersama atau berkoordinasi dengan Pemda setempat. Nah harusnya kan mereka juga melakukan koordinasi itu. Lalu apa harapan Bapak ke depannya terhadap perkereta apian kita? Saya melihatnya begini, ke depan PT Kereta Api ketika ingin membuat sebuah layanan haruslah dipersiapkan dengan baik dan juga dilakukan dengan perencanaan-perencanaan yang jelas begitu sehingga tidak mengorbankan penggunanya. Karena begini, mereka sudah tergantung, sudah terbiasa dengan layanan kereta api malam, tiba-tiba dihapuskan. Ini kan menghilangkan akses untuk bertransportasi dari pengguna kereta api kan. Yang pertama. Yang kedua adalah ya harus juga PT Kereta Api ini rajin-rajin lah ya berkomunikasi dengan pengguna supaya tahu apa sih menjadi kebutuhan penggunanya begitu. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.